Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Nu'asul darsana fi surah An-Nabawiyah min kitab Muhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma zilna fil bab qitali ahli riddah. Wa ma zilna fil mas'alah anna man qala la ilaha illallah la budda lahu an ya'mal bi jami'i muqtadah ma al yaqin bi sidqi hadhihi al kalimah. ومن قال لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاه بل أبطله وأنكره واستهزأ بها فهو كافر لا ينفعه هذه الكلمة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على هذه المسألة وقد أخذنا الدليل الأول في قصة بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. فإنهم يقولون لا إله إلا الله وأقروا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن بسبب الشهود الذين يشهدون الزور على نبوة مسيلمة اغتروا به وأقروا بنبوته وصاروا كفارا مرتدا لا تنفعهم هذه الكلمة وقاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا دليل صريح صحيح على هذه المسألة. فلو ذكر المؤلف هذا الدليل ولم يذكر أدلة أخرى فكان كافيا في إيضاحها وبيانها، ولكن أكمله بأدلة أخرى لتكون المسألة أوضح وأبين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، سنأخذ الآن الدليل الثاني من هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الدليل الثاني قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين. دليل yang kedua yang menjelaskan tentang masalah kewajiban untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan semua konsekuensinya, dan barang siapa yang hanya mengucapkannya tidak membuktikannya maka tidak bermanfaat untuknya kalimat ini. Dalil yang kedua adalah kisah yang lain yang terjadi di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Wahia, kisah itu adalah anna baqaya min bani Hanifah lamma raja'u ilal Islam wa tabarra'u min Musailamah aqar wa aqarru bi kadhibih kabura dhanbuhum 'inda anfusihim. Orang-orang yang tersisa dari Bani Hanifah, ketika mereka rujuk kepada Islam dan mereka berlepas diri dari Musailamah, dan mereka mengakui kedustaan Musailamah, mereka menganggap dosa yang telah mereka lakukan sangatlah besar. وتحملوا بأهليهم إلى الثغر لأجل الجهاد في سبيل الله. Dan mereka membawa keluarga-keluarga mereka menuju medan tempur dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. لعل ذلك يمحو عنهم آثار تلك الردة Mereka berharap semoga dengan tindakan itu sisa dan pengaruh dari kemurtadan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala qal, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman fil Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Kecuali hamba yang bertaubat, yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menggantikan kejelekan mereka dengan kebaikan. Waqal, Allah taala juga berfirman fi Taha fil ayat 82, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan aku maha pengampun bagi siapa saja yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian istiqamah di atasnya. Taib. Jadi, ada sebagian dari pengikut Musailamah yang mereka bertaubat dan rujuk kepada Islam. Mereka mengakui kedustaan dan kejahatan Musailamah. Mereka juga berusaha untuk memperbaiki diri mereka. Mereka bertaubat dan mereka menutup kesalahan sebelumnya dengan amal-amal saleh. Dan ini termasuk di antara tanda sidqut taubah wa qabuliha. Tanda jujurnya taubat orang tersebut dan diterimanya taubat itu. Secara umum, kita tidak membahas khusus tentang adba' atau baqaya min Bani Hanifah. Tapi secara umum, kaidah indah syara' termasuk dari tanda jujurnya taubat dan diterimanya taubat ketika seorang hamba itu memperbaiki amalannya. Jadi enggak semata-mata dia mengakui kesalahan, tidak semata-mata dia menyesal dari perbuatannya, tidak semata-mata dia bertekad untuk tidak mengulanginya, tetapi dia juga berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan taubat untuk hambanya ketika hamba itu betul-betul bertaubat dengan syarat-syaratnya dan mengamalkan amalan yang baik serta istiqamah di atas kebaikan tersebut. Baru taubatnya diterima. Baru itu menunjukkan bahwa dia jujur dalam taubatnya. Tetapi kalau hanya sebatas niat dalam hati, penyesalan, keinginan untuk tidak mengulangi dosa yang sudah dia perbuat, tetapi tidak ada perubahan pada amal solehnya, tidak meningkat, bahkan terkesan hendak melakukan dosa yang lain, maka ini menunjukkan bahwasanya hamba tersebut belum diberi taufik untuk bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Fanazalul kufah wasaralahum biha mahallah ma'rufah. Mereka-mereka ini singgah atau pindah ke Kufah. Dan mereka di sana berdomisili di sebuah tempat yang terkenal. Fiha masjidun yusamma Masjid Bani Hanifah. Di tempat itu terdapat sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Bani Hanifah. Famarra ba'du al-muslimin 'ala masjidihim bain al-maghrib wal-'isha. Ada sebagian kaum muslimin yang melewati masjid mereka pada waktu antara maghrib dan isya. Fasami'u minhum kalaman ma'nahu. Mereka pun mendengarkan dari orang-orang yang ada di dalam masjid sebuah ucapan yang maknanya adalah anna Musailamah kana ala haqq Musailamah itu di atas kebenaran. Wahum jama'atun kathirun, yang mengucapkannya banyak. Lakin alladhi lam yaqulhu lam yunkirhu ala man qalahu. Tetapi yang tidak mengucapkan ucapan itu dan hadir di situ tidak mengingkari ucapan tersebut. Ternyata mereka masih menyembunyikan keyakinan bahwasannya Musailamah itu Nabi. Mereka menampakkan keislamannya, menampakkan taubatnya, bisa jadi karena keterpaksaan. Dan mereka berupaya untuk memperbaiki diri, bisa jadi karena mereka terpaksa. Kalau seandainya mereka betul-betul tulus, maka tidak akan menyisakan keyakinan-keyakinan seperti ini. Namun ternyata dalam hati mereka, taubat yang mereka lakukan, amal soleh yang mereka lakukan, itu sebenarnya tidak murni 100%. Masih ada keyakinan yang tersisa, dan bahkan keyakinan yang tersisa ini adalah inti dari kemurtadan mereka sebelumnya. Yaitu mereka masih meyakini Musailamah di atas kebenaran. Dan yang mengucapkan ternyata banyak. Ada orang-orang yang hadir di majelis itu, tapi mereka tidak mengingkarinya. Diam saja. Maka dihukumi sama seperti mereka yang mengucapkannya. Ini menunjukkan misdaq qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhafu al-iman." Barang siapa yang kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kalian. Kau tidak bisa lisan, kau tidak bisa dengan hati. Dan ini adalah keimanan yang paling rendah. Ketika tidak ada bentuk pengingkaran sama sekali dari tiga tahapan ini. Tangannya, dalam artian kedudukannya, wibawa dia, tidak dia pakai untuk merubah kemungkaran itu. Atau lesannya tidak digunakan untuk menjelaskan kemungkaran tersebut dan melarang mereka. Atau hatinya tidak tergerak untuk meninggalkan majelis tersebut dalam rangka untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Maka dia dianggap sama seperti pelakunya. Dan ini kaidah baku umum pada semua hal. Apabila di sebuah majelis, di situ terdapat sebuah kemungkaran. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya yang tahu itu kemungkaran, mampu untuk mengingkarinya, baik dengan tangannya, atau dengan lesannya, atau dengan hatinya, tapi dia diam, tidak mau mengingkarinya, maka hukumnya sama, dosanya sama dengan yang melakukannya. Waliyadu billah. Tayyib. Farafa'u amrahum ila Abdillah ibni Mas'ud. Orang-orang tadi yang mendengarkan ucapan mereka ini langsung laporan kepada Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud berdomisili di Kufah. Fajama'a man 'indahu min as-sahabati wastasyarahum. Maka Ibnu Mas'ud mengumpulkan para sahabat yang ada di tempat itu dan mengajak mereka untuk bermusyawarah. Hal yaqtuluhum wa intabu aw yastatibuhum? Apakah kita harus membunuh mereka semua meskipun mereka sudah menampakkan taubat, atau kita beri waktu mereka untuk betul-betul bertaubat? Fa syara ba'dhum biqatlihim min ghairi istitabah. Sebagian sahabat memberikan pendapat, bunuh mereka semua dan jangan diberi waktu untuk taubat. Kenapa? Sudah taubat, tapi enggak jujur taubatnya. Mau dikasih waktu untuk apa lagi? Sudah, tidak ada uzur bagi mereka, bantai semua. Wa syara ba'dhum bistitabatihim. Yang lainnya berpendapat, kasih mereka waktu. Siapa tahu mereka betul-betul mau bertobat dengan jujur. Fastataba ba'dhum wa qatala ba'dhum wa lam yastatibhu. Maka sebagiannya pun diberi jangka waktu tobat dan sebagian yang lainnya langsung dibunuh tanpa adanya waktu. Dan itu semua. semuanya. Yang ngomong, yang hadir, dan tidak mengingkari, semuanya masuk dalam satu hukum, intinya dibunuh semua. Fata'amal rahimakallah. Maka hendaknya engkau memperhatikan kisah ini. Semoga Allah merahmatimu. Idza kanu qad adharu minal a'mali shalihah asyaqati ma adharu. Kalau saja mereka ini telah menampakkan amalan-amalan saleh yang sangat berat, jihad. Lamma tabarra'u minal kufri wa 'adu ila al-islam, ketika mereka melepaskan tali kekufuran dan kembali kepada Islam, walam yadhhar minhum illa kalimatun akhfauha fi madh Musailamah, lakin sami'aha ba'du muslimin. Dan mereka tidak menampakkan sama sekali efek-efek kekufuran sebelumnya, kecuali satu ucapan yang mereka menyembunyikannya tentang rekomendasi terhadap Musailamah, kemudian didengar oleh kaum muslimin yang lain. Wa ma hadza lam yatawaqqaf ahadun fi kufrihim kullihim. Meskipun demikian, tidak ada satupun sahabat yang ragu untuk menyatakan kekufuran mereka seluruhnya. Al-mutakallim wal hadir alladhi lam yunkir. Baik yang berbicara atau yang hadir yang tidak mengingkarinya, semua dikafirkan langsung oleh para sahabat tanpa basa-basi. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka para sahabat berselisih. Hal tuqbal taubatuhum aula, apakah taubat mereka itu diterima ataukah tidak? Mereka yang berpendapat taubatnya diterima masih memberikan waktu. Dikasih waktu, istitabah, jangka waktu untuk merubah diri. Kalau berubah, betul-betul berubah, khalas. Ada mereka mengatakan gak diterima taubatnya. Kenapa? Sudah terbukti sebelumnya. Jelas mereka taubat dan melanggar taubat mereka sendiri. Sudah, jangan dikasih waktu. Semuanya kembali kepada keadaan sebelumnya. Kafir mereka, bantai. Hanya ini aja perbedaannya. Tapi kalau mereka, apakah dengan ucapan itu mereka menjadi kufur kembali? Naam, tanpa ragu. Wal kisah fi sahih al-Bukhari, dan kisah di atas disebutkan dalam sahih al-Bukhari. Disebutkan dalam ta'liq, tidak didapati dalam sahih Bukhari. Dan disebutkan kisahnya dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Fa'ayna hadha min kalami man yaz'um annahu minal ulama' ويقول البدو ما معهم من الإسلام شعره إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يحكم بإسلامه بذلك. Mana orang-orang yang mengucapkan, yang menganggap dirinya itu ulama dan berpendapat bahwasanya orang-orang badui mereka tidak memiliki Islam sama sekali kecuali hanya modal mengucapkan la ilaha illallah, dengan itu mereka langsung menghukumi badui ini muslim sejati. Mana mereka? Beda dengan yang dipegangi prinsipnya oleh para sahabat. Jauh. Aina hadza mimma ajma'a alaihi as-sahaba fa man qala tilkal kalima aw hadaraha wa lam yunkir. Mana orang-orang yang menganggap dirinya itu ulama? Bandingkan dengan kesepakatan para sahabat tentang orang-orang yang mengucapkan ucapan kekufuran, yang melihat kekufuran dan tidak mengingkarinya. Beda. Para sahabat, mereka betul-betul orang-orang yang berilmu dan jelas keilmuan mereka. Jelas prinsip mereka. Tahu ada kekufuran, ucapan kekufuran, langsung dihukumi. Terus ucapan la ilaha illallah, tidak manfaat. Syuf, ini orang sudah pernah tobat. Sudah mengikrarkan tobat. Sudah berusaha untuk merubah diri. Tapi ternyata perubahan yang ada pada diri mereka tidak 100%. Mereka masih menyembunyikan keyakinan mereka sebelumnya. Mereka mengatakan bahwasanya Musailamah di atas kebenaran. Para sahabat gak pakai basa-basi. Langsung panggil semuanya, dibantai sama mereka. Ada yang masih dikasih jangka waktu, ada yang tidak. Bunuh. Kenapa? Alas, gak ada manfaatnya sudah. Ngapain kalian taubat? Menampakkan amalan yang besar, yang berat, jihad, fisabilillah, wa ila akhirih. Kalau ternyata kalian masih menyimpan keyakinan itu, gak bermanfaat taubatnya dan gak bermanfaat kalimatnya. Syuf, lihat perbedaan antara para sahabat dengan sikap seperti itu dengan orang-orang zaman sekarang yang menganggap bahwasanya Islam itu hanya sebatas ucapan la ilaha illallah. Meskipun dia tidak mengamalkannya, bahkan meremehkan dan menentang kalimat itu, masih dikatakan muslim. Beliau mengatakan syarat musyarriqatan wa sirta mugharriba syattana baina musyarriqi wa mugharribi. Orang itu pergi ke timur dan kamu pergi ke barat. Dua arah yang bertolak belakang antara timur dan barat. Jadi jauh antara kalian dengan sahabat itu jauh. Para sahabat memang betul-betul mereka alim, rasikh fil ilm, wa ya'mal bihi, wa yaj'u ilaih, wa yasbir alaih. Memang benar. Oleh karena itulah Allah memberikan rekomendasi kepada semua para sahabat tanpa terkecuali. Beda kan dengan mereka-mereka haula yang menganggap dirinya ulama, tidak main-main. Bukan orang biasa, orang dianggap punya pengaruh di kalangan masyarakat, tapi prinsipnya jauh. Beda. Tidak mencerminkan kalau mereka mengikuti jejak para sahabat, cuma ngaku tok. Ngaku cinta sahabat, ngaku cinta Rasul, ngaku cinta Allah, ngaku ngikutin mereka, tapi ternyata prinsipnya seperti ini. Orang yang sudah ngomong la ilaha illallah sudah selesai. Kamu sudah muslim. Mau mengucapkan apa, mau mengamalkan apa, ya terserah kamu. Yang penting kamu sudah muslim. Ini jauh. Rabbana inni a'udhu bika an akuna mimman qulta fihim falamma adha'at ma hawlahu dahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubusirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un wala mimman qulta fihim inna sharrad dawabi indallahi summul bukmun ladhi la ya'qilun. Wahai Rabb kami, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku masuk dalam golongan yang engkau firmankan pada mereka. Ketika muncul cahaya di sekelilingnya, Allah mencabut cahaya itu dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dan mereka tidak bisa melihat lagi. Mereka bisu, tuli, buta, dan mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang kau katakan tentang mereka. Sesungguhnya hewan ternak yang paling jelek di sisi Allah adalah orang yang bisu dan tuli yang tidak memiliki akal. Ya. Baik. Bahkan para ulama mereka mengatakan orang yang melihat kemungkaran tapi enggak mau mengingkarinya itu namanya syaitan, syaitan abgam, syaitan akhros, setan bisu, setan tuli. Ya, wis ngerti mungkar diam ae. Minimal dengan hatimu. Gimana caranya? Fala taq'ud ma'ahum. Jangan duduk sama mereka. Tinggalkan majelis itu. Ingkari dengan hati. Nek sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Cuma melungu. Dan terkesan menyetujui. Fahadam misluhum. Makanya Allah Ta'ala mensifati mereka. Bisu tuli buta. Tidak ada manfaatnya. Ya, bisu mulutnya. Tidak bisa ngomong. Dan tidak dipakai ngomong. Tuli telinganya pun kebal dengan kekufuran. Ngentengkan itu. Dan dia itu buta mata hatinya. Tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Dan tidak bisa membela bagaimanakah kebenaran. Tayyib. Intahina minat dalil as-sani. Ad-dalil as-salif. Dalil yang ketiga. Ma waqa'a fi zaman al-khulafa'i ar-rasyidin. Yang terjadi di masa khulafa' ar-rasyidin. Tayyib. Ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saja. Baik.